السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kita membahas sebelumnya tentang luqatah, yaitu barang atau hewan yang ditemukan tidak pada tempat yang aman, ya, atau dia yang kita artikan pada waktu itu dengan tercecer. Sekarang mu'alif melanjutkan dengan al-laqid. Al-laqid adalah manusia, manusia yang tercecer, artinya tidak pada tempatnya. Ini sekarang manusia yang tercecer atau tersesat atau tidak pada tempat atau kehilangan tempatnya. Bisa jadi dia adalah bayi yang tidak bisa bergerak, cuma hanya menggerakkan badannya saja, yang biasanya diletakkan oleh orang-orang, oleh mungkin oleh ibunya atau oleh kerabatnya karena satu dan lain hal, ya. Atau orang yang sedikit hilang akalnya sehingga dia tersesat di tempat yang sangat dia tidak bisa untuk kembali ke tempat semulanya, atau di tempat keramaian, ya, atau seperti contoh pada saat melakukan musim haji, banyak para jamaah yang baik yang sudah sepuh ataupun di bawahnya sedikit yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ketika mereka berangkat jalan kaki dari Arafat menuju tenda di Mina. Mereka tidak tahu tempatnya di Mina, dan karena kondisi jalanan berjalan kaki mereka lelah, walhasil mereka kemudian mutar-mutar mencari tempat. Ini juga bisa dinamakan dengan laqid. Yang ini kita bahas pembahasannya dalam pembahasan hari ini. Ya. Fadhal Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu al-laqiti. Babu al-laqit wa huwa tiflun la yu'rafu nasabuhu wa la riqquhu nubidha aw dhalla. Bab al-laqit adalah anak yang tidak diketahui tentang nasabnya, tidak juga sejati dirinya, dan dumbida diusir atau dia tersesat. Ya. Babul laqid, muallif menjelaskan, mendefinisikan laqid dan tiflun. Laqid itu, kalau kota kemarin telah kita jelaskan adalah barang, atau laqid adalah seorang anak yang la yu'rafu nasabuhu, yang tidak diketahui nasabnya. Kalau diketahui nasabnya, tentu dikembalikan kepada orang tuanya atau kepada karib kerabatnya, pamannya kah, kakeknya kah, saudaranya kah, dan seterusnya. Tapi ini tidak diketahui nasabnya. Walarikuhu juga tidak diketahui apakah dia seorang budak. Karena kalau budak, statusnya adalah harta. Bisa diambil. Ya, diambil dan dimiliki. Anak yang dibuang tidak diketahui statusnya apakah dia anak dari orang merdeka atau anak budak. Tapi yang sekarang perbudakan sudah tidak ada di negara kita juga dan hampir seluruh negara. Ya, kesepakatan internasional tentang HAM untuk menghapuskan perbudakan, maka ini mungkin tidak diketahui statusnya, nasabnya, dan juga tidak diketahui apakah dia budak atau tidak. Ini berbeda sudah hukumnya. Ini mu'alif menjelaskan pada masanya tidak diketahui apakah dia seorang budak atau bukan anak ini. Kalau budak tentu boleh diambilnya sama dengan harta. Ya, status anak ini dibuang atau tersesat, ya, atau tersesat dan dibuang, seperti beberapa kasus sering terjadi di mana terjadi perzinahan lalu hamil dan wanita ini belum menikah dan merupakan aib bagi dirinya dan keluarga besarnya bila orang-orang tahu bahwa dia punya anak di luar nikah. Maka ketika anak itu lahir, kadang ditinggalkan di rumah sakit. Ini namanya laqit. Atau terkadang bahkan dibawanya pulang atau kemudian diletakkan di suatu tempat. Ya. Yang ini adalah suatu kezaliman tentunya. Dan memang seperti itu kaidahnya dijelaskan oleh para ulama. Suatu dosa mengandung perbuatan dosa yang lain. Perbuatan dosa zina tadi mengantarkan kepada dosa untuk membuang anak sendiri. Dan ini tidak terjadi pada makhluk yang lain. Seekor singa dan seekor harimau dan serigala adalah hewan yang memangsa. Tapi mereka tidak pernah memangsa anak-anaknya. Tidak pernah membuang anak-anaknya. Karena itu adalah rahmat yang sudah ditetapkan oleh Allah pada setiap ibu. Di mana ibu tidak akan mungkin berbuat demikian. Tapi karena dosa yang telah dilakukan seorang anak manusia ini, dia tega berbuat di luar fitrahnya. Ya. Seperti itu. Atau anak itu dibuang atau sesat. Sesat tentu bukan anak bayi ini. Sudah bisa berjalan, mungkin bersama ibunya pergi ke tempat keramaian, lalu si anak jalan sendiri, nyari-nyari barang sendiri, ibu pun kelupaan dengan anaknya, dan ini sering terjadi. Seperti juga seperti di keramaian, seperti saat melakukan ibadah haji atau di masjid Al-Haram, masjid Nabawi, kehilangan anak-anak, atau orang tua pun sering hilang di tempat tersebut. Abdullah Syekh, itu dinamakan laqit. Bila kita menemukan, itu dinamakan dengan laqit. Apa yang harus dilakukan? Abdullah Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa huwa hurun, wa ma wujida ma'ahu, aw, mohon maaf, qala al-mu'allif rahimahullah, wa akhdhuhu fardu kifayatin, wa huwa hurun, wa ma wujida ma'ahu, أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. Dan mengambil anak tersebut, ينفقوا عليه وينفق عليه منه وإلا من بيت المال. طيب ينفقوا يا شيخ وينفقوا بالضمة مجهول نمسة. طيب نعم. وينفق عليه منه وإلى من بيت المال. نعم. Dan أخذه فرض كفاية. Dan mengambil anak tersebut hukumnya فرض كفاية. وهو حر. Dan hukum anak itu adalah merdeka. Dan apa yang ditemukan, وما وجد معه. Dan apa yang ditemukan bersamanya, أو تحته, atau yang ada di bawahnya, ظاهرًا, yang jelas nampak, atau matfunan, atau yang terkubur, tarian atau muttasilan, baik dekat dengannya atau jauh, kahayawan. Atau matfunan tarian, atau dikubur yang baru penggalian tanah. Naam. Atau matfunan tarian, atau terkubur di tanah yang baru, atau muttasilan bih, atau menempel dengannya, yaitu dekat dengannya, ke hayawanin wa ghairihi, seperti hewan atau yang lainnya, au qariban minhu, atau yang dekat dengan anak tersebut, falahu, maka semua itu milik yang menemukannya. Semua itu milik anak tersebut. Milik anak tersebut. Wa yunfaqu alaihi minhu, dan dinafkahkan dengannya kepada anak tersebut dari hartanya, wa illa min baitil mal, atau diambil dari harta baitul mal. Naam. Ya, yeah, akhuhu fardu kifayatin, dan mengambil orang yang tersesat ini, anak yang dibuang, bayi yang dibuang, atau anak yang dibuang, atau orang tua pun yang tersesat, ini fardu kifayah. Artinya, bila mereka berjalan begitu saja, kemudian semua kaum muslimin cuek di satu daerah tersebut, ada orang buang anak, ya, buang bayi umpamanya di desa Karang Tengah umpamanya, lalu semua satu desa tadi membiarkan aja anak itu menangis dan tidak ada yang mau mengambilnya, satu desa Karang Tengah tadi berdosa mereka semuanya. Ya, ini dinamakan dengan fardhu kifayah. Tapi bila ada satu yang mengambil, umpamanya kepala desa atau ketua RT atau ketua RW yang mengambilnya, maka alhamdulillah satu desa tadi tidak dimurkai oleh Allah, tidak berdosa semuanya. Ya, ini kan dia manusia ya. Dosa orang yang membuangnya, jangan berpindah kepada anda tempat yang dibuang berdosa juga. Nah, dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan dengan kesempurnaan sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia. Maka kalau sebelumnya telah kita bahas tentang harta yang tercecer, tidak boleh dibiarkan begitu saja, walaupun satu biji kurma. Yang nilai satu biji kurma mungkin tidak sampai recehan di rupiah kita, tetapi tetap itu adalah harta nikmat Allah yang tidak boleh dibuang-buang. Rasulullah SAW mengambilnya dan ingin beliau makan, kalau beliau tidak khawatir itu adalah merupakan kurma zakat yang tercecer. Apalagi ini sekarang anak manusia. Dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya, itu ditanggung oleh orang tuanya. Tapi tidak menyebabkan anak ini, ya, mendapatkan perbuatan orang tua yang tidak baik. Maka fardhu kifayah bagi kaum muslimin mengambil. Wa huwa hurrun, dan status anak ini adalah anak yang merdeka, bukan budak. Artinya tidak bisa anda ambil dengan tujuan anda jual. Wah, mending ini lumayan dapat anak. Ah, saya lawat nanti kalau ada umur lagi lucu-lucunya, saya tawarin siapa yang mau beli. Lumayan dapat uang keuntungan nanti biaya hidupnya, mungkin saya hitung sampai 50 juta, saya jual mungkin 100 juta, untuk 50 juta kan lumayan. Ini bisnis baru, ini bisnis penjualan anak. Tidak haram hukumnya menjualkan orang yang merdeka. Ya. Kemudian kata muallif, wa ma wujida ma'ahu au tahtahu. Anak yang dibuang tadi, ya, terkadang ada kasus anak itu dibuang dan dalam umpamanya di bawah, kalau dibuang dia umpamanya pakai apa namanya kardus, pakai apa, di bawah kardus umpamanya ada amplop atau ada segala macam, ya, yang jelas tentu biasanya tidak ada identitas dari yang membuangnya. Ada harta umpamanya yang diselipkan, ada emas yang diselipkan, ya, itu milik si anak itu, mayat yang dibuang tadi. Au tahtahu zahiran, atau di bawahnya dan masih dia. Kalau tadi di badannya, kalau sini yang di bawahnya dia. Mungkin di bawah kardus yang di atas tanah, jika dia mengangkat ada emas atau ya emas atau harta yang lain. Ini punya anak ini. Atau dikubur dalam tanah tapi galiannya masih baru, ya, ketika anak itu diangkat kelihatan ini ada galian, hendak digali oleh orang yang menemukannya, ada emas, ini milik si anak ini. Berarti berbeda kalau umumnya galiannya udah lama, lalu anak diangkat dan anda yang menemukan yang menggalinya dapat emas, itu tentu bukan milik anak itu. Tapi kalau galinya baru kelihatan, ya, itu tentu milik anak itu. Au muttasilan bihi, atau yang nempel nyambung ke anak itu seperti hewan dan lainnya. Yang membuangnya ya pakai umpamanya dibuang anak tadi, ya, bayi tadi dengan otaknya kayak baby carrier itu, kemudian diikatkan ke anak itu tali kambing, anak kambing kecil, ya. In maka kambing ini adalah milik si anak tersebut. Au qariban minhu, atau harta yang dekat dari tempat anak tadi dibuang. Falahu, maka ini semua adalah milik si anak itu. Tidak, bukan milik orang yang menemukannya. Anda menemukan di sisinya ada emas, ada segala macam tadi, bukan barang-barang itu milik Anda, tapi itu adalah milik si anak. Wa yunfaqu alaihi minhu, dan anak dinafkahi dari harta tersebut. Ya, temukan tadi emas di dalam baby carrier tadi, atau di dalam di dekat si anak tadi, di dalam tanah tadi, umpamanya temukan emas umpamanya 100 gram. Ya, maka 100 gram ini bukan milik yang menemukannya. Seluruh biaya hidup anak ini dari sini. Ya. Wa illa fa min baitil mali. Dan jika tidak ada bersama anak itu harta, memang yang membuangnya tega banget, bukan tega banget juga, memang dia tidak punya harta juga, kemudian dia buang begitu saja, maka anak ini diberikan nafkah dari baitul mal. Baitul mal itu apa? Bukan BMT, bukan. BMT itu namanya baitul mal wa tamwil, tapi bukan itu definisi baitul mal bila dijelaskan oleh para ahli ilmu dan para ahli fikih. Ya, kalau BMT itu dalam penamaan fikihnya adalah, dia adalah lembaga keuangan sama dengan bank, cuman mikro, bentuknya lebih kecil. Ya, kalau baitul mal yang dibentuk oleh para fuqaha adalah negara membuatkan suatu badan, di badan ini menerima uang, dapat uang dari berbagai masukan, di antaranya hasil ghanimah, perampasan perang, kemudian al-khumus, ulima yang untuk Nabi SAW dan untuk kerabatnya juga, untuk baitul mal, atau orang yang wafat punya harta dan tidak ada ahli warisnya untuk baitul mal, ya, banyak kata baitul mal, atau dana yang didapatkan dengan cara yang haram dan tidak boleh dikembalikan kepada orang lawan transaksi. Ya, maka ini boleh diberikan ke baitul mal. Dan ini biaya hidup si anak yang terbuang tadi dari baitul mal. Dan baitul mal dan zakat juga bisa diberikan ke baitul mal bila baitul mal tersebut api, dan baitul mal tersebut memberikannya kepada para mustahik zakat tersebut. Wasilah Syekh. Naam Sat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa muslimun wa hadanatuhu liwajidil amin wa yunfiqu alayhi bighairi idhnil hakimi wa mirasuhu wadiyatuhu libaytil mali wa waliyuhu fil amadi al-imam yukhayyaru baynal qisasi wadiyati wa huwa muslim, maka anak yang ditemukan tersebut status agamanya adalah muslim, atau dia seorang muslim. Wa hadanatuhu, dan hak pengasuhannya diberikan kepada yang menemukannya dengan syarat terpercaya, atau yang menemukannya al-amin, itu yang terpercaya. Wa yunfiqu alaihi bi ghairi ithnil hakim, dan anak tersebut dinafkahi dengan tanpa meminta izin kepada hakim dari harta si anak tersebut. Wa mirasuhu wa diyatuhu li baitil mal, dan warisannya atau harta warisannya dan harta diatnya dikembalikan kepada baitul mal. Wa waliyuhu fil amadi al-imam, dan yang menjadi walinya fil amad dalam kasus terbunuh dengan sengaja, yaitu al-imam, imam. Yukhayyaru bainal qisasi wa diyat, di mana imam memilih untuk menetapkan hukum antara menetapkan qisas atau membayar sejumlah harta sebagai diat. Naam. Ya, baik. Wa muslimun. Anak yang dapat tadi, kalau didapatkan, ini perkataan mu'alif adalah umum. Dimanapun anak tadi ditemukan, apakah di negeri kaum muslimin, atau di negara yang mayoritas, di daerah yang mayoritas, di sana penduduknya kaum muslimin. Bahkan mu'alif disini mengatakan, walaupun di daerah yang di sana, daerah itu banyak non-muslim. Anda ke daerah yang banyak non-muslim, namanya di Indonesia ada beberapa daerah, beberapa kota, ya, datang ke sana Anda, atau tinggal di sana, dan menemukan anak yang dibuang. Maka, kata mu'alif, ini status anak adalah muslim. Ya, walaupun ternyata bapaknya orang kafir, kan ini negara kafir, atau ini daerah sini banyak non-muslim yang tinggal. Iya, karena dalam Islam adalah Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia yang dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah sesuai dengan Islam. Bapak dan ibunya lah yuhawidanihi aw yunaffiranihi, hadis riwayat Bukhari dalam bab janaiz, bapak dan ibunya lah yang merubahnya, menjadikannya menjadi Yahudi atau Nasrani. Ya, maka status anak ini adalah muslim, diperlakukan seperti seorang anak muslim. Wa hadanatuhu liwajidihi al-amin. Dan kewajiban pengasuhannya, siapa yang wajib mengasuhnya? Yang menemukannya. Bila dia adalah seorang yang dapat dipercaya. Kalau dia adalah orang yang tidak dapat dipercaya, orang yang berbuat maksiat, ini jangan khawatir anak ini diajarin nanti oleh dia perbuatan maksiat, perbuatan yang durhaka Allah. Maka tentu hakim, dalam hal ini penguasa, melalui perangkatnya, mungkin polisi, kepolisian, atau pengadilan, untuk mencabut, mengambil hak anak itu tersebut dari orang yang menemukannya, lalu mereka yang memberikannya ke bagian sosial, dinas kerja, dinas sosial untuk mengelola anak tersebut. Wa yunfiku alaihi bighairi idni hakimin. Yang menemukannya tadi yang amanah, dia yang mengasuhnya, dan dia boleh menafkahi anak tersebut dari harta anak itu tanpa perlu minta izin kepada hakim, kepada penguasa, atau kepada pemerintahan. Ya, pada dasarnya harta orang kan tidak boleh diambil, tapi ini diambil oleh yang menemukannya untuk kemaslahatan anak yang ditemukannya ini. Ya, walaupun tanpa izin dari pengadilan atau izin dari para penguasa, itu dibolehkan karena harta anak itu dan untuk kepentingannya dia. Ya, bukan untuk yang menemukannya. Wa mirasuhu, andai anak ini la qadarullah wafat meninggal dan harta tadi jumlahnya besar, diselipkan oleh orang tua, oleh ibunya tadi, emas sebanyak 300 gram umpamanya. Lalu anak itu ditemukan dalam keadaan sudah mengenaskan. Dibawa oleh yang menemukannya di rumah sakit, dan diambilnya biaya pengobatannya dari emas yang ditemukannya tadi. Dan qadar Allah tidak tertolong, anak wafat. Dan emas masih ada sisa sebanyak umpamanya 200 gram. Ya, kurang lebih 200 juta. Ini milik siapa? Apakah milik yang menemukan? Jawabannya tentu tidak. Ya. Ini milik Baitul Mal. Yang Baitul Mal yang kita katakan tadi, anak itu dinafkahi dari Baitul Mal tadi. Wadiyatuhu, dan diatnya. Diatnya itu artinya bila ada pihak yang mencederai si anak. Ya, si anak alhamdulillah sudah mulai besar, sudah umur 3 tahun bermain dengan anak-anak tetangga yang lain. Kemudian qadar Allah bercanda-canda dengan anak yang lain mukul patah tangan anak lakit ini atau anak pungut ini, ya. Lalu si orang tua asuhnya mengajukan ke pengadilan dan pengadilan menetapkan bahwa orang tua dari anak yang mukul tadi menyebabkan tangan anak ini patah harus membayar diat, membayar kompensasi sebanyak 50 ekor unta. Nah, mungkin sekitar 5 juta kurang lebih. Ya. Ini buat siapa? Buat orang tuanya, orang tua asuhnya tidak. Kalau anak itu masih hidup tentu milik anak tersebut. Kalau dia meninggal, ya, maka diberikan ke Baitul Mal. Waliyuhu fil amdi al-imamu. Dan kalau anak itu ternyata dibunuh dengan sengaja, ya, umpamanya qadar Allah, anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang bagus, kalau perempuan cantik dan menarik, begitu. Lalu ada yang iri dan membunuhnya dengan cara sengaja. Ya. Siapa yang berhak menuntut? Apakah orang tua asuhnya? Orang tua asuhnya tidak. Mu'alif mengatakan al-imam, yaitu penguasa, perintahan, dalam hal ini adalah pihak pengadilan. Bainal qisasi wa diyati, dia yang menentukan ketika anak pungut tadi meninggal dan dibunuh dengan disengaja, maka pengadilan menentukan apakah dikisos yang membunuhnya atau mereka ambil diat sebanyak 100 ekor unta sekitar 3 miliaran, ya. Ya. Itu segitu. Masyaallah Syekh. Aynam Ustaz. طيب بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر رجل نقتفي نعم ست طيب حسبك ان شاء الله نقتفي ست ان شاء الله طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan dari matan yang disebutkan yang dibacakan dan juga syarah dari penjelasan tersebut yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Wani Tarmizi hafizahullah taala terkait dengan bab al-laqit, yaitu anak yang hilang atau yang terbuang. Kemudian untuk melanjutkan atau memperdalam materi, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya. Bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Ardi di Depone. Baik, Pak Ardi silakan, Pak. Ini mau tanya Pak Ustaz. Nah. Mengenai harta waris gitu ya. Satu contoh seperti ini, si A meninggal. Si A meninggal meninggalkan anak dua perempuan. Jadi anak dua perempuan ditinggal, terus ahli warisnya cuma itu, enggak ada yang lain. Maksudnya orang tuanya nggak ada, orang tua si A nggak ada, orang kakeknya juga nggak ada. Nah, si A ini meninggal meninggalkan anak dua perempuan. Nah sekarang saudara-saudara yang meninggal, yang si A ini ada laki-laki, ada perempuan. Nah apakah saudara-saudara ini mendapat semua atau yang laki-laki saja gitu? Itu mungkin saya tanyakan Ustaz. Jadi saudara-saudara si A dihitung semuanya atau sebapak atau seibu? Seibu gitu. Jadi saudara si A ini si ayah seibu. Kalau si ayah seibu, laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Seperti yang Allah katakan dalam surat Nisa 176. Jadi bukan laki-laki saja yang dapat, ya, semuanya dibagi sesuai dengan porsinya gitu ya Ustaz. 2:1 bukan porsinya. Nah, saudara laki-laki dua bagian dari sisa sepertiga tadi, saudari perempuan satu bagian. Oh gitu ya. Jadi bukan laki-laki saja yang dapat ya Pak Ustaz. Anda baca di ayat 106. Cukup Bapak? Pardi? Jelas? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pardi, barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di perjalanan Ustaz. Silakan, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, terkait dengan di kantor nih Ustaz, ada program namanya pemberian mobil ke karyawan Ustaz. Nah, tapi di saya diberikan satu mobil Ustaz sama perusahaan, tapi perusahaan itu mengatasnamakan saya sebagai perjanjian dengan leasing, bukan dengan atas perusahaan. Tapi setiap bulannya saya diberikan uang untuk tertentu untuk membayar leasing tersebut. Ini hukumnya gimana Ustaz, ya, dalam syariat Islam kita? Apakah dilarang atau gimana Ustaz? Saya di yang terkait dengan leasing Anda atau karyawan atau perusahaan? Yang melisingkan perusahaan, tapi atas nama di dokumen itu atas nama saya, karyawannya. Anda tanda tangan atau tidak? Gimana Ustaz, maaf? Sebagai karyawan tanda tangan dengan leasing atau tidak? Saya kurang tahu, tapi saya informasinya seperti itu. Jadi yang kerja perjanjian dengan leasingnya karyawan sendiri, tapi nggak tahu saya tanda tangannya gimana Ustaz. Ini digulirkan informasi kalau tersebut. Transaksi dengan leasing adalah karyawan, itu hukumnya adalah haram. Walaupun perusahaan mengcover dendanya. Kecuali karyawan tadi minta kepada leasing, tolong hapus klausa denda terlambatan, ya, Anda beli dahulu, setelah itu baru jual ke saya. Kalau leasing tidak mau, haram bagi karyawan melakukan tersebut. Kalau begini Ustaz, saya ambil uangnya saja, kemudian saya yang istilahnya pergi ke lembaga yang dapat memberikan kredit mobil dengan syariah, itu bisa Ustaz? Kalau seperti itu, tapi kalau kan berikan uang kepada Anda untuk DP, lalu Anda dan diizinkan oleh perusahaan, silakan Anda mau ke leasing, mau ke syariah, ada di situ pernyataan denda keterlambatan. Ya, kalau dia minta jaminan, Anda mungkin ajukan ke perusahaan minta jaminan, atau payroll Anda langsung dipotong dari perusahaan kepada atau instansi kepada pihak lembaga tadi, jaminannya. Ya, dengan demikian tidak perlu Anda menandatanganin menyetujui akad denda keterlambatan. Dengan cara demikian alhamdulillah jadi halal dia. Demikian Bapak dan bertanya, jelas insyaallah. Baik, alhamdulillah. Naam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhi, barakallahu fik. Kita masih berikan kesempatan untuk pertanyaan via telepon. Silakan di 021 823 6543. Kita sapa penanya kembali. Halo. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Saya dengan hamba Allah di Pemala, di Sulawesi Tenggara. Baik, masya Allah. Silakan umur, Sulawesi Tenggara. Begini Ustaz, saya mau bertanya, kan ada teman saya gak perlu modal, terus pinjam di dealer dengan jaminan motor, tapi teman saya itu dipersulit karena tidak memenuhi syarat. Saya ingin bantu, jadi saya bantu Ustaz dengan nama saya yang tanda tangan, keluarlah itu dana. Nah, ya, pertanyaan saya bagaimana hukumnya saya Pak Ustaz, karena saya memang mau membantu teman saya dengan kemampuan saya, hanya itu, membantu dengan tenaga dan pikiran, dan itu juga memenuhi persyaratannya yang ada di dealer. Mohon petunjuknya Ustaz, apakah bagaimana hukumnya untuk saya, karena saya ingin membantu teman saya. Hanya itu Ustaz. Tiga day di dealer tadi. Halo? Iya, ya. Apakah ada denda keterlambatan? Enggak ada Ustaz, karena teman saya itu selalu tepat waktu. Pertanyaan saya, syarat dan ketentuannya ada denda keterlambatan atau tidak di dealer itu? Oh, kalau ada denda Ustaz, kalau umpama terlambat ada dendaannya. Kalau ada dendanya berarti itu akadnya mengandung unsur riba. Dan bila unsur riba Anda yang dapatinya, berarti Anda bukan membantu teman Anda. Berarti Anda dan teman sama-sama dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang ingin membantu orang lain, ya, tentu dia mempertimbangkan dirinya. Orang sedang hanyut di bawah arus kuat. Anda kemampuan berenang juga tidak sangat maksimal. Ya, hanya masih ya sekedar untuk berenang biasa, yang air tenang, air tidak terlalu kuat arusnya, Anda masih bisa. Anda mau coba menyelamatkan dia. Tadi kalau tadi hanya di satu yang terbawa oleh arus tadi, kalau Anda selamatkan dua-duanya yang terbawa oleh arus. Maka sebagai orang sehat tentu Anda tidak mau menyelamatkan dengan cara berenang. Tapi mungkin Anda cari cara yang lain. Mungkin Anda cari tali atau Anda teriak kepada orang lain untuk membantunya sehingga dia selamat. Ya, walhasil dalam hal ini, bila Anda yang terjun langsung berakad, bertransaksi menandatangani dengan transaksi yang haram tadi, Anda bukan menyelamatkan teman Anda, bukan membantu teman Anda, tapi dua-duanya menjadi dikutuk Allah Azza wa Jal, dan bila tidak bertobat, dikhawatirkan dua-duanya kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Maka sekarang yang dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian datangi pihak leasing tadi, bayar sisa tunggakan tadi sehingga tidak ada lagi akad denda keterlambatan ribawi tadi. Jadi intinya saya harus bagaimana Ustaz untuk menyelamatkan diri saya? Anda bayar sisa uang yang dipinjam oleh teman Anda tadi. Dilunasi. Sehingga dengan demikian tidak ada transaksi dilunasin, Ibu. Sehingga tidak ada lagi transaksi ribawi tadi. Oh iya, Ustaz. Jelas ya, Umi, ya? Ustaz. Baik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk menembusnya kembali, Ustaz. Amin. Baik, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Umi yang berada di Sulawesi Tenggara, dan semoga Allah mudahkan ya, Umi, ya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan masih di via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Pak Sulaiman di Medan. Pak Sulaiman, silakan, Pak. Ini Ustaz, seorang anak kandung meninggal dunia. Meninggalkan dua orang anak perempuan, satu orang istri. Yang meninggal siapa namanya, Bapak? Sasutra. Yang meninggal Pak Sasutra, baik. Yang ditinggalkan? Meninggalkan istri, sama kandung dan mertua kandung dan dua anak perempuan. Anak perempuannya berapa orang? Saputra itu punya anak perempuan berapa orang? Dua orang wanita. Anak laki-lakinya ada? Tidak ada, Ustaz. Bapak ibu dari Saputra masih hidup? Mama kandung yang hidup. Ibu dari Pasutra masih hidup. Masih hidup. Ibu kandung masih hidup. Mertua kandung masih hidup ibunya. Mertua tidak dapat. Mertua tidak dapat. Tidak dapat waris. Nah, jadi yang saya tanyakan, bagaimana pembagian untuk mama kandungnya, Ustaz? Mama kandung Saputra ini. Ibunya dapat. Seperenam ya, Ustaz, ya? Ya. Istri dapat 1/8. Dua anak perempuan dapat 2/3. Hartanya dibagi 24, 4, 3, 16. Ya. 6. dibagi 24, ibunya dapat 6/24 dari seluruh harta kapra. Istri Saputra dapat 3/24. Kemudian anak Saputra perempuan masing-masing 8/24. Sisa 1/24. 1/24 ini saudara kandung Saputra masih hidup. Kakek Saputra masih ada enggak, Bapak? Bapak dari Bapak Saputra? Tidak ada, Ustaz. Sudah meninggal, Ustaz. Saudara kandung ada, saudari kandung? Saudara tidak ada. Saudara Saputra ada dua perempuan kandung, Ustaz, adik-adiknya. 1/24 ini untuk dua saudara kandung, dua adik-adik Saputra ini. Cukup, Pak. Untuk istri tadi 3/24. Istri 3/24, ya. Mama tadi mama kandung 6/24, Ustaz. Betul. Terus yang 8/24 anak perempuan. Anak perempuannya 8 ya, anak perempuan. Iya, 8/24. 8/24, kemudian 1/24 untuk saudara, dua orang saudara Saputra, Ustaz. Ya, dua orang saudari. Dua orang saudari perempuan, Ustaz. Nah, iya, untuk dia 1/24 dibagi duanya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, Pak. Jazakallahu khair, Pak Sulaiman. Masyaallah, taib. Semoga Allah mudahkan ya, Pak ya. Jazakallahu khair sekali lagi. Kita masih berikan kesempatan untuk pertanyaan via telepon. Sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, iya, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Abdillah di Cilengsi. Pak Atai, Abu Abdillah, silakan. Ya, apa, Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh hutang dagang dengan akad jual beli dikonfirmasikan dengan nilai emas, Ustaz? Maksudnya gini, dan saya ada usaha suplai buah ke suatu perusahaan. Terus perusahaan tersebut tidak sanggup, kreditnya, pembayarannya macet gitu tadi. Terus Masyaallah, Abu Abdillah, maaf terputus sambungan teleponnya dan kita belum bisa mendapatkan pertanyaan secara utuh ya, dan mungkin antum bisa menghubungi kembali ya, silakan di 0218236543 untuk menyampaikan secara jelas dan terperinci dari pertanyaannya. Baik, kita masih berikan kesempatan via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Agung di Cilengsi. Silakan, Agung. Ya. Ya, halo, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya akad di apa namanya, KPR MNG di Bank Syariah sudah lebih dari 2 tahun lebih. Waktu itu saya kan belum tahu apakah ini ada mengandung ribanya atau enggak. Nah, setelah saya mempelajari ilmu, saya ada dendanya, ternyata ada dendanya. Terus juga, nah akhirnya saya berhenti angsurannya. Dan kira-kira solusinya gimana, Ustaz? Apakah itu benar-benar MMQ atau itu? Karena saya takut ribanya sih, karena Allah gitu, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Wallahu ta'alam, kalau ada denda keterlambatannya, Anda minta dihapuskan dendanya, ya, dan berikan jaminan. Kan sekarang aset ada, rumah. Ya, berikan kepada dia, dia dijaminkan kepada dia sampai lunas. Saya udah minta dihapuskan denda, tapi ya, dia nggak mau dihapuskan. Aset. Halo? Ya, halo. Kalau nggak mau, dia jual sama Anda ke dia. saya udah minta juga penangguhan untuk supaya saya jual. Ternyata dia tetap tidak mau sama sekali gitu bangnya untuk negosiasi, Ustaz. Allah alam, kau tidak mau ya, itu ke pengadilan agama. Mendajukan ke pengadilan agama, mereka ada unsur ribanya, kemudian mereka tidak mau memberikan solusinya. Tentu pengadilan yang bisa bertindak tegas dalam hal itu. Dan pengadilan agama, tahu saya semenjak tahun 2010, mereka sudah mengadili kasus sengketa muamalat di lembaga keuangan. Dia mengancam udah kasih SP3 dan mau menyita rumah saya sih, Ustaz. Gitu. Bagaimana, Ustaz? Anda sudah bayar atau tidak? Anda kenapa Anda tetap bayar, solusi tadi Anda jalankan. Tapi dalam itunya ya. Cukup akhi, insyaallah. Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Sudah dijelaskan oleh Ustaz ya, dan solusi yang diberikan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan antum. Baik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita, Ustaz, apabila anak yang hilang tersebut berada di rumah sakit, Ustaz, tidak diketahui ibunya atau orang tuanya, dan kemudian pihak rumah sakit menawarkan untuk diasuh, apakah ini diperbolehkan secara hukum syar'i? Jazakallah khair. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kedudukan adopsi dalam Islam? Nah, Ustaz. Bila anak tadi kalau di rumah sakit, apakah tidak diketahui identitas orang tuanya, dipelihara oleh fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti ini adalah tanggung jawab negara dalam bentuk tadi dalam lembaganya dinas sosial. Ya. Kemudian tadi apa? Adopsi dalam Islam. Nah, Ustaz. Adopsi dalam Islam tidak boleh. Sudah dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah, kemudian beliau namakan dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian ketika Allah ingin membatalkan sebelumnya, berarti adopsi biasa dalam bangsa Arab. Tapi kemudian Allah menurunkan firman, Allah membatalkan tabani tersebut, hukum mengangkat anak tersebut. Maka hukumnya sudah batal dalam Islam, tidak boleh mengangkat anak, yang boleh adalah mengasuh. Nasab dan seluruhnya harus kepada orang tua aslinya. Bila anak asuh ini tidak ditemukan orang tua aslinya, itu bagi orang tua yang mengasuh juga haram untuk mengatakan dalam pembuatan akta menggunakan nama orang tua asuh tadi. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan dari Bapak Abdullah di Semarang. Seorang anak yang lahir di luar nikah, Ustaz, apakah ada kewajiban untuk tetap berbakti kepada ayah dan ibunya, Ustaz? Dan jika hubungan anak dan orang tuanya kurang baik karena kekecewaan anak tersebut terhadap orang tua yang melakukan kesalahan, apakah ini termasuk kedurhakan kepada ibu? Jazakallah khair. Wallah ta'ala, tanyakan ke Ustaz yang lain lah ya. Nah. Baik. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ketentuan hukum wasiat, Ustaz, dari seseorang kepada anak-anaknya ketika seorang ayah yang sudah sakit dan cukup lama berada di rumah sakit, kemudian dia ingin menulis surat wasiat terkait dengan harta, bagaimana ketentuan dalam Islam? Barakallahu fiik. Rasulullah menyatakan alhiqul fara'id wa atu kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Rasulullah SAW berikanlah harta itu kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya. Artinya, ketika seorang wafat, berikan harta hak milik ahli waris sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa. Dan tidak ada wasiat, tidak boleh batal wasiat kepada ahli waris. Maka orang, seorang yang sakit dan ingin menuliskan warisan kepada, wasiat kepada anak-anaknya dengan mengatakan rumah itu milik anak yang ini, rumah itu milik anak yang ini, perusahaan milik anak yang ini, uang tunai milik anak yang ini, segala macam, ini adalah wasiat yang batil. Ya, maka seorang yang tidak berilmu di akhir-akhir hayatnya pun masih bisa memaksiati Allah Azza wa Jalla. Di sempatnya memaksiati Allah karena tidak ada ilmu. Ya. Nah, Rasulullah mengharam, melarang, bahwa berarti hukumnya tidak boleh. Haram dia lakukan. Ya. Untuk memberwasiat kepada ahli waris dari hartanya tadi. Baik. Yang harus dia katakan, kumpulkan anak-anaknya, anak-anakku, sepertinya ajal orang tua kalian tidak lama lagi. Tidak orang bila bapak dan ibu wafat, wajib bagi kalian membagi harta ini seperti yang Allah tentukan di dalam kitabnya. Ya, tidak ada wasiat kecuali itu. Dia mewasiatkan pembagian harta ini menentang ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah sebaiknya orang tua angkat menginformasikan ke anak angkat yang ditemukan di rumah sakit sewaktu bayi bahwa anak yang selama ini diasuhnya adalah bukan anak kandungnya, bukan anak kandung kami, Ustaz. Jazakallahu khair. Semenjak anak itu sudah mengerti baik dan buruk, sampaikan. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah hukumnya sebatas mencantumkan nasab kepada anak angkat, kepada ayah angkatnya di kartu keluarga, Ustaz? Jazakallah khair. Ini termasuk hal yang diharamkan. Dan ini termasuk bagian dari dosa besar, menasabkan seseorang bukan kepada orang tuanya. Jazakallah khair. Iya, dengan pencantuman Anda itu, maka terjadilah nasabkan anak bukan kepada orang tuanya. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan di penghujung waktu kajian pagi ini untuk pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Kita sapa atau kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Abu Abdillah Cilengsi. Ah, baik. Silakan, akhi. Barakallahu fiik. Silakan. Apa, Ustaz, yang tadi, Ustaz? Apakah silakan boleh hutang dagang dengan akad jual beli pembayarannya dikonfirmasikan dengan nilai rumah? Konversikan. Iya, dikonfirmasikan dengan nilai rumah. Konfirmasikan, dikonversikan. Konversikan. Konversikan. Anda menjual kepada dia dengan rupiah. Anda, saya menjual dengan, ya, menjual barang dengan rupiah. Dengan rupiah. Lalu Anda minta bayar pakai emas. Dia pembayaran ini kan macet lah dia. Iya, dari karena dia rencana mau dicicil bayaran gitu ya. Sebenarnya sampai saat ini belum selesai pembayarannya. Anda mau minta dengan emas atau tidak? Konversikan. Nilainya dikonversikan ke dalam nilai emas. Oh, diikat dengan emas tapi tetap yang dibayarnya rupiah. Yang dibayar rupiah, iya. Berarti bertambah utangnya kan? Iya, benar, Pak. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Ini saja, karena gini dan si perusahaan tersebut sampai saat ini belum menjujur utang tersebut ya, dan ada aset dari perusahaan tersebut yang ingin dijual dan itu tidak diprioritaskan untuk ke anak itu. Kalau tidak diprioritaskan, tinggal Anda ajukan ke pengadilan atau ke polisi untuk Anda mendapatkan Anda dari aset yang dijual itu. Oh bisa tadi gitu ya? Iyalah, Anda hak Anda itu dengan persentase lah tentunya. Bukan prioritas A dulu ditutup, B tidak dibayarin. Ini harus menzalimi yang memberi fitang yang lainnya. Nah, cukup akhi. Satu lagi boleh kan? Silakan. Apakah boleh pemberi modal meminta jaminan berupa saham SHM kepada pengelola kan? Boleh kalau tujuannya bukan untuk dieksekusi bila terjadi kerugian. Tapi bila terjadi tidak amanah dan khianat dari pengelola, maka SHM itu dieksekusinya dan diambil uangnya atas kezaliman si pengelola. Jika ada apa? Tidak, pengelolanya tidak sesuai gitu, jadi jaminannya nanti untuk seperti itu. Bukan tidak sesuai, tidak amanah. Dia memberikan uang 1 miliar ini dagangkan untuk beli buku-buku Islam, jual buku-buku Islam. Beli buku Islam, jual buku Islam. Ternyata yang dibelinya adalah buku pelajaran sekolah. Berarti dia tidak amanah. Ya, ternyata qadarullah rugi. Ya, maka SHM tadi, sertifikat tanah tadi boleh dia jualkan, diambil uangnya 1 miliar, sisanya itu diberikannya kepada si pengelola, pemilik sertifikat tadi. Satu lagi, Pak. Cukup, akhi, insyaAllah. Nah, baik, barakallahu fiik dan jazakallahu khair. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bermanfaat buat antum. Dan demikian Ustaz pertanyaan di pagi ini sebagai ikhtitam dari kajian pagi ini. Silakan Ustaz. Tuhani wa khawati fillah, jelas bagi kita bahwasanya mempelajari syariat Allah adalah kewajiban yang utama dan paling utama. Pertama dan paling utama. Kalau tidak mengerti syariat Allah, niat baik kita bukan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, malah mengantarkan kita kepada kerugian dunia dan di akhirat. Maka teruslah mempelajari syariat Allah dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan, menanyakan kepada ahlinya. Semoga dengan demikian Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.